Mitra bisnis, pemerintah sepertinya benar-benar bingung mencari cara mengatasi konsumsi BBM bersubsidi yang membebankan anggaran. Dalam waktu dekat, pemerintah akan menyetop penjualan premium di SPBU jalan tol dan kawasan perumahan elit. Selain itu, satu mobil juga akan dibatasi hanya boleh membeli 10 liter premium per hari dan mobil mewah tahun 2005 ke atas dengan mesin di atas 2000 cc dilarang membeli premium. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Sekjen DPP Organda, Andrian Syah. Pak Andrian, apa komentar Anda soal pengaturan pembelian BBM ini? Kalau saya yang pertama pesimis ya, artinya pesimis itu bisa terlaksana tanpa diikuti dengan perbaikan angkutan umum ya. Jadi ya sebenarnya kita bisa saja kalau memang ada political will ya untuk melakukan penghematan BBM, tapi harus dilakukan secara komprehensif dengan peningkatan pelayanan angkutan umum. Itu kan sudah, rumusnya sudah demikian di seluruh dunia itu seperti itu gitu. Jadi tidak hanya di satu sisi dilakukan pembatasan, di sisi lain tidak ada diberikan solusi bagi masyarakat. Ini kan sama aja dengan memaksa masyarakat membeli dengan harga mahal tanpa diberikan solusi atau alternatif lainnya gitu, Mas. Lalu Pak, beberapa pendapat mengatakan solusi yang tepat untuk mengatasi konsumsi BBM bersubsidi yang tinggi adalah dengan menaikkan harga. Bagaimana menurut Bapak? Jadi BBM subsidi itu memang harus dinaikkan, tapi juga angkutan umumnya harus dibenahi. Artinya bahwa anggaran subsidi BBM itu harus dikonversi kan untuk pembenahan angkutan umum. Karena kalau enggak, ya, yang ada adalah nanti di lapangan itu pat-pat gulipat istilahnya ya. Jadi pat-pat gulipat itu masyarakat akan berupaya mendapatkan BBM harga murah. Ya. Kemudian terus yang kedua kan penyimpangan juga akan semakin besar kan. Kemudian yang ketiga adalah kasihan dengan masyarakat kecil kan. Katanya masyarakat kecil juga nanti akan ikut terkena dampaknya karena mencari BBM bersubsidi juga akan sulit. Jadi memang kalau kita berbicara penghematan BBM bersubsidi itu sudah otomatis sejalan dengan pembenahan pelayanan maupun sistem angkutan umum. Dan ini yang harus kita inikan, kita pikirkan. Artinya memang sudah tugas pemerintah, ya. Tidak bisa hanya di satu sisi mengurangi subsidi BBM, sementara di sisi lain membiarkan angkutan umum ini survive dengan permasalahannya. Perbaikan angkutan umum ini yang harus kita lakukan dan ini juga dikeluhkan masyarakat kan yang pertama adalah pelayanannya, kemudian yang kedua adalah tarifnya, ya. Yang ketiga adalah sistemnya. Jadi untuk memperbaiki pelayanan, berarti kan angkutan umum yang dioperasikan itu harus nyaman. Kemudian tarifnya itu juga harus terjangkau ya. Nah untuk mengatasi dua hal ini kan, itu perlu adanya terlibatan pemerintah untuk memberikan semacam insentif ya. Sehingga angkutan umum ini tarifnya bisa murah, kemudian juga sarananya atau kendaraannya bisa lebih baik. Jadi kalau sekarang kan angkutan umum itu dipaksa bersaing dengan angkutan pribadi kan. Otomatis ini juga akan mengalami kesulitan. Karena apa? Karena tarif angkutan umum itu relatif lebih tinggi, marginal cost-nya ya maksudnya, dibandingkan kalau masyarakat itu menggunakan taruhlah sepeda motor. Sehingga akhirnya masyarakat memilih sepeda motor. Nah kenapa tarif angkutan umum ini tinggi? Karena memang biaya operasional dan investasinya tinggi. Sehingga mau tidak mau ya otomatis kan. Untuk menutup biaya operasional dan investasi, tarif itu juga harus relatif tinggi. Jadi pemerintah harus melihat bagaimana mengupayakan agar tarif maupun investasi angkutan umum ini rendah, sehingga nanti tarifnya bisa ditekan, pemerintah memonitor dari segi standar pelayanan minimumnya. Sehingga masyarakat itu berpikir untuk menggunakan angkutan pribadi yang memang istilahnya konsumsi BBM-nya relatif lebih banyak. Tapi angkutan umumnya disediakan sebaik mungkin. Kalau kita bicara masalah energi dan masalah transportasi itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Demikianlah. Selain itu Pak, ada juga rencana untuk mengatasi konsumsi BBM yang tinggi dengan konversi ke gas. Bagaimana menurut Bapak? Jadi konversi dari BBM ke gas itu sangat bagus ya. Kemudian juga itu merupakan solusi, salah satu solusi. Nah permasalahannya sekarang adalah sampai sejauh mana program itu kan serius dijalankan. Artinya serius dijalankan ini sejauh mana pemerintah melihat ke depan untuk program tersebut. Jadi tidak bisa misalnya hanya Kementerian SDM yang bersemangat untuk melakukan konversi BBM ke BBG. Sementara di satu sisi perindustrian tidak mensupport dari kendaraan-kendaraan yang memang mumpuni ya, jadi memiliki kemungkinan untuk menggunakan BBM gas tersebut. Kalau saran kami ya, kalau memang program tersebut akan dilaksanakan, langsung saja diinikan, dikampanyekan bahwa kendaraan tahun 2013 bisa menggunakan BBM dan BBG. Artinya keluar dari pabrik itu sudah memiliki konverter yang built-in. Jadi masyarakat juga sudah langsung aware. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan supportingnya? Artinya supportingnya, kalau kita sudah sepakat akan dilakukan konversi, maka supporting prasarana untuk SPBG-nya itu harus sudah mulai disiapkan. Jadi tidak bisa kita hanya berbicara di hulunya saja, sementara di hilirnya tidak ada persiapan apa-apa. Demikianlah. Demikian Sekjen DPP Organda, Andriansyah. Saya Wendy Lim.